الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة ada tujuh yang dimaksud tujuh golongan manusia yuzilluhumullahu yang akan Allah naungi, yang akan mendapatkan naungan dari Allah. Yang dimaksud naungan di sini adalah zillul arsh, naungan di bawah arsh Allah, sehingga tidak kepanasan. Adapun yang lainnya di luar tujuh ini, dan nanti akan dibahas apakah tujuh ini pembatas atau bukan. Ya, karena ada beberapa dalil yang menunjukkan lebih dari tujuh orang. Ya, sebagaimana sabda Nabi, ada tiga orang yang tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan diampuni oleh Allah. Ternyata ada dalil-dalil lain yang lebih dari tiga. Maka keluarlah faidah, ya, mafhumul adad ghairu murad. Ada bilangan-bilangan yang sebetulnya itu adalah bukan pembatas. Ada bilangan yang disebut oleh Nabi tapi itu bukan pembatas. Seperti sabda Nabi, tidak halal bagi seorang wanita bersafar 3 hari 3 malam atau 2 hari 2 malam. Apakah ini pembatas? Bukan. Artinya walaupun setengah hari kalau safar, maka haram bagi wanita kalau tidak membawa mahram, kalau tidak bersama mahram. Sekali lagi, ada bilangan-bilangan yang sebetulnya bukan pembatas. Nah, termasuk ini. Nah, di sini disebut tujuh. Tujuh kelompok manusia. Ma'ruf di sini insyaAllah. Yauma la zilla illa zillu. Di mana pada hari itu tidak ada naungan. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Tidak ada pohon, tidak ada gedung tinggi, tidak ada apapun yang menghasilkan naungan, tidak ada. Kecuali naungan yang berupa arsy Allah. Maka di luar itu tidak ada naungan. Semuanya kepanasan. Yes. Siapa yang tujuh kelompok ini? Yang pertama kata Nabi, imamun adil. Imam yang adil disebut pertama kali. Yang lainnya mendatang. Yang pertama kali disebut oleh Nabi alaihi salatu wassalam, imam yang adil. Ya. Mobil CRV 1073 harap dipindahkan. Ada mobil yang mau keluar. CRV 1073 mohon dipindahkan. Imamun adilun, imam yang adil. Imam yang adil. Kenapa disebut pertama kali? Kita tahu betapa dengan satu manusia yaitu imam yang adil, maka ribuan bahkan jutaan manusia menjadi baik. Ya. Ada orang yang mau minum khamar, mau berzina, mau berjudi, tapi karena imamnya adalah adil, dia tidak bisa. Dia tidak bisa. Ya, karena imam yang adil tentu keadilan ya, menurut Allah dan Rasul, bukan keadilan menurut manusia. Karena yang paling tahu keadilan adalah Allah lewat Rasulnya tentu. Maka apapun yang ditetapkan oleh Allah lewat Rasulnya itulah adil. Ya. Maka siapa yang menegakkan hukum-hukum Allah, menegakkan hududullah, maka dia adalah imam yang adil. Sekalipun tidak disukai oleh orang-orang kafir, tidak disukai oleh orang-orang musyrik, tidak disukai oleh orang-orang munafik, tidak disukai oleh Amerika, Jepang, Inggris dan seterusnya, tidak disukai oleh PBB bahkan. Tapi kalau dia menegakkan hukum Allah, maka dia adalah adil. Dia menegakkan tauhid, maka dia adalah yang adil. Karena keadilan bukan keadilan menurut PBB, menurut HAM, menurut Amerika dan seterusnya. Keadilan hakiki, yaitu keadilan menurut Allah dan Rasulnya, sebagaimana sabda Nabi, "Idza faman ya'dil idza lam ya'dilillahu wa rasuluh." Kalau Allah dan Rasulnya dibilang tidak adil, maka tidak ada yang sanggup berbuat adil di muka dunia. Ya, maka apapun ketentuan Allah itu adalah adil. Sama-sama anak, sama-sama anak. Yang laki-laki dapat warisan 10 juta, yang perempuan 5 juta. Adilkah? Adil. Kenapa? Karena ini datang dari Allah, ini hukum Allah. Jadi, karena kita berpikir seperti ini. Kalau ini datang dari Allah dan Rasulnya, maka itu adalah adil. Walaupun akal kita belum bisa menerima, nurani kita menolak. Ya, maka imam yang adil mempunyai kedudukan yang sangat besar. Ya, maka disebut oleh Nabi alaihi salatu wasallam di nomor yang pertama, imamun adil. Ya. Bagaimana kalau imam tidak adil? Apakah wajib bagi imam itu adil? Ya. Maka imam hanya ada dua kemungkinan. Ya. Kalau tidak surga, neraka. Kalau bukan janji, maka ancaman. Ketika adil mendapatkan janji yang sangat besar, naungan Allah. Ketika tidak adil, ketika memerintah dengan tidak berdasarkan hukum-hukum Allah, maka terancam neraka. Hanya itu. Hanya itu, ya. Tidak ada istilahnya mendapat janji tidak, diancam juga tidak, tidak. Ya, karena memang begitulah seorang manusia. Setiap hari itu menaruh dirinya, ya, mempertaruhkan dirinya setiap hari surga atau neraka. Itulah manusia. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah kita baca di situ. Jadi setiap hari orang itu berada dalam kemungkinan, dua kemungkinan, surga atau neraka, surga atau neraka. Ya. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah 'azza wa jalla. Pemuda, anak muda yang tumbuh dalam suasana ibadah kepada Allah. Disebut anak muda karena banyak godaan syahwat yang datang dari kiri kanan, terutama hari ini. Betapa pemuda-pemuda hari ini betul-betul berjihad untuk melawan syahwat. Ya, syahwat ada di mana-mana. Di bus, di kereta, di mall, di kantor-kantor. Ya, maka betul-betul berjuang. Ah, pemuda yang tumbuh dalam suasana ibadah kepada Allah dari kecil sedini mungkin terus, ya, maka dijanjikan akan mendapatkan naungan pada hari kiamat, di mana hari itu tidak ada naungan selain naungan. Maka ini kedudukan yang sangat besar. Ya, maka kita didik anak-anak kita. Kita didik anak-anak kita. Kalau kita mengenal sunnah, kita bertaubat, barangkali agak terlambat, 30 tahun, 40 tahun baru mengenal sunnah. Mudah-mudahan anak kita jangan sampai terlambat. Ya, dari awal mungkin. Kalau perlu dari TK. Ya, ajarkan sunnah. Ya, jangan diajarkan mesti ulang tahun. Ya. Mana TK mana yang tidak mengajarkan ulang tahun, musik, nyanyian? Enggak ada. Ya. Maka kalau antum tergerak untuk mendirikan TK Islam, ini bagus sekali. Ya. Nah, bagaimana insyaallah rencana kita TK Islam Abu Dah, ya. Barangkali antum ada rumah atau tempat yang akan disewakan, insyaallah bisa kecewa nanti sedang mencari ya, kita Islam juga. Agar apa anak-anak kita tidak diperkenalkan dengan ulang tahun, ya, tersebut, ya, nyanyian, musik, gitu. Tidak ada, kecuali teka sunnah, teka-teka hizbiyin, harafiyin dengan nyanyian. Ya, bahkan yang terkenal pendidikannya hebat, ya, mengadakan milad. Mengadakan milad. Ya, milad yang ke-10. Ya, bagaimana? Bagaimana? Milad itu kan ulang tahun. Ulang tahun partainya. Bagaimana? Nah, akan menurun pada sekolahan-sekolahan pendidikan mereka. Nah, dari awal mungkin insyaallah taala kita ajarkan anak-anak kita. Ya. Kita mendapatkan janji Allah dinaungi oleh Allah pada hari kiamat. Yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Dan seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Ya. Tidak pernah dalam seharinya itu tidak ketemu masjid. Dan seorang yang taat pasti seperti itu. Ya. Kita insyaallah taala yang hadir di sini barangkali tidak ada sehari enggak ketemu masjid. Kecuali dalam keadaan tertentu, ya. Hari 5 kali kita ke masjid. Ya. Dan setiap kali kita keluar dari masjid, maka kita siap untuk masuk masjid lagi di waktu asar, keluar dari asar, siap masuk masjid lagi di waktu maghrib, dan seterusnya. Yeah. Dan hal ini khusus bagi laki-laki. Khusus bagi laki-laki. Adapun yang kedua, yang pertama juga khusus bagi laki-laki. Yang pertama juga khusus bagi laki-laki. Kalau yang dimaksud imamun adil ini adalah pemimpin, raja, presiden, amir, khalifah. Karena haram wanita menjadi raja, presiden, amir, khalifah, pemimpin. Kalau yang dimaksud pemimpin dalam rumah tangga, maka iya. Pemimpin dalam rumah tangga yang dimaksud suaminya sudah meninggal, maka siapa yang memimpin rumah tangga kalau bukan dia? Anak-anaknya masih kecil, maka dia sebagai pemimpin. Gitu ya. Adapun yang kedua, ini bisa laki, bisa perempuan. Yang kedua, bisa laki, bisa perempuan. Walaupun syabun secara kamus itu adalah laki-laki, pemuda, bukan pemudi. Tapi ketika masuk dalam kaidah syarat, maka bisa laki, bisa perempuan. Bagaimana faedah yang sering kita bahas, bahwa apapun perintah Allah dan Rasulnya, apapun janji Allah dan Rasulnya kepada seorang laki-laki, maka otomatis itu untuk wanita pula. Supaya. Ya. Kecuali ketika datang dalil yang mengkhususkan. Seperti salat berjamaah di masjid, mencari nafkah, jihad, ini khusus bagi laki-laki. Kemudian yang keempat, wa rajulan ta'abbara billahi ijtama'a 'alayhi wa tafarraqa 'alayhi. Dua orang. Bisa lebih. Ya. Dan bisa laki, bisa perempuan. Yang saling mencintai karena Allah, di mana mereka berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Ya, berkumpul karena Allah. Di mana? Di masjid, majlis ilmu. Ya. Dan setelah itu berpisah karena Allah. Karena tidak mungkin kita berkumpul terus. Ya. Di sini ada dua kelompok tapi disebut satu. Karena tidak mungkin mencintai itu hanya satu orang. Pasti dua. Ada yang mencintai, ada yang dicintai. Maka pasti dua minimal. Maka tetap dihitung satu. Tetap dihitung satu. Bagaimana maksudnya cinta karena Allah, berkumpul dan berpisah karena Allah? Saya kira sudah banyak kita bahas. Karena ini memang pembahasannya. pembahasan kita. Ini syahidnya, syahid dari bab ini, bab fadlul hubbi billah wal haqq alaihi wal ihlal bih. Bab tentang keutamaan cinta karena Allah dan anjuran untuk saling mencintai karena Allah. Ya. Ini syahidnya, wa rajulani ta'abba billahi ijtama alaih wa tafarraq alaih. Ini syahid. Ya. Kemudian selanjutnya warajulun za'athu imra'atun, seorang laki-laki yang diajak oleh seorang wanita, diajak berbuat zina oleh seorang wanita, za'u hasanin, yang cantik, ya, wajamal, yang cantik, yang berketurunan baik, yang terhormat. Jadi bangga seorang laki-laki kalau mendapatkan wanita seperti itu. Ya, diajaknya apa? Berzina. Ya. Faqala, lalu dia mengatakan, inni aqabullah, aku takut kepada Allah. Berarti dia tidak mau. Ya. Bukan dia mau terus bilang saya takut kepada Allah. Ya, tapi mau buka. Berarti dia tidak mau. Ya. Dia tidak mau meladeni ajakan si wanita ini karena takut kepada Allah. Persis seperti yang terjadi pada diri Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Cantik, Zulaikha cantik, bangsawan, menarik. Tidak ada yang kurang pada dirinya. Apakah Yusuf tidak mau, tidak bernafsu pada Zulaikha? Terjawab, mau, bernafsu. Dan ini persaksian dari Allah. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Zulaikha bernafsu pada Yusuf, Yusuf pun bernafsu kepada Zulaikha. Karena Yusuf anak muda, laki-laki yang normal. Bahkan beliau seorang nabi. Sebagaimana kita tahu bahwa syahwatnya para nabi lebih besar dari manusia biasa. Ya. Tetapi Nabi Yusuf mengendalikan hawa nafsu, tidak melampiaskan, karena memang ada riwayat sahih bahwa detik itu Nabi Yusuf melihat wajah ayahnya. Siapa? Yaqub. Ini riwayat ini tidak sah. Tanpa gambaran bapaknya, Nabi Yusuf takut kepada Allah. Ada beberapa cerita-cerita dhaif tentang diri Nabi Yusuf dalam hal ini. Di antaranya itu, sebetulnya Nabi Yusuf sudah mau menjamak itu Zulaikha. Tiba-tiba melihat wajah Nabi Yaqub. Lalu dibatalkan. Ini tidak. Apakah ini khusus laki-laki? Jawab tidak. Jawab tidak. Ya. Maka seorang wanita yang dirayu oleh laki-laki yang tampan, yang gagah, yang kaya raya, tapi dia menolak, padahal dia berkeinginan pada laki-laki itu, maka sama mendapatkan janji naungan. Sama. Karena kaidahnya terus berulang-ulang bahwa keutamaan pada diri laki-laki, otomatis keutamaan itu juga ada pada diri wanita. Kecuali kalau ada dari khusus seperti imam tadi, kemudian hatinya terpaut dengan si, ini khusus laki-laki. Kemudian wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin. Ini rajul terus, ya, rajulun, rajulun, rajulun. Tidak perlu disebutkan rajulun wa imra'atun, tidak perlu. Cukup rajulun, maka itu menyangkut laki dan perempuan. Ya, jangan sampai kita seperti orang-orang yang tidak paham. Ya, lihat nih, perintahnya kepada laki-laki. Jadi segi bahasa terus. Bahkan dari segi bahasa juga keliru dia. Orang-orang harus tahu bahwa ya ayyuhallazina amanu secara kaidah nahwu itu untuk laki-laki, tapi laki dan perempuan terkena. Ya, maka lihat orang-orang Arab, Rasul dan para sahabat memberikan salam kepada seorang wanita, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Secara kaidah nahwu kan salah. Ya, assalamualaikum mesti. Kalau dua, assalamualaikum. Kalau banyak, assalamualaikum. Nah, tapi tidak dilakukan oleh para sahabat. Karena assalamualaikum sudah mewakili. Jadi, yang baru belajar bahasa Arab, ya, wassalamualaikum berarti untuk laki-laki. Ya, rasulun berarti perempuan enggak. Nah, ini salah paham. Ini tidak benar. Ya. Wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin, seseorang yang bersedekah. Seseorang yang bersedekah. Fa'akhbaha, lalu sedekah itu dia sembunyikan. Sedekah secara sembunyi. Hatta la ta'lana shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanannya, apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Di riwayat Muslim terbalik. Di sebagian naskah di riwayat Muslim terbalik. Hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu. Ya. Nah, ini hadis maqlub. Hadis yang terbalik. Ada beberapa hadis yang terbalik. Bukan sabda Nabi yang terbalik, tidak. Tapi perawi yang membawakan sabda Nabi ini terbalik. Ya, hadis sahih tetapi terbalik. Disebutnya hadis sahih. Ya, tapi terbalik. Nah, terbalik dalam hal ini barangkali tidak begitu masalah. Artinya kita paham maknanya. Bahwa yang dimaksud sembunyi-sembunyi. Jangankan tetangga jauh, teman jauh, tetangga terdekat saja enggak tahu. Kalau kita baru saja bersedekah 1 miliar misalnya. Ya. Ini yang dimaksud. Gitu. Tetapi ada hadis yang makhluk, hadis yang terbalik. Ini menurut ucapan Syaikhul Taimiyah, Ibnu Qayyim dan lainnya. Tentang sabda Nabi alaihi salatu wassalam, jangan kalian turun sujud seperti unta. Turunlah tangan dulu, kemudian dengkul. Ya, ini terjadi khilaf memang para ulama. Syalbani tidak mengatakan apa-apa, tapi Ibnu Qayyim, kemudian Syaikhul Taimiyah dan lainnya mengatakan hadis ini terbalik. Hadis ini terbalik. Ya. Mestinya sabda Nabi di situ adalah tengkul dulu baru tangan. Sekali lagi ini terjadi khilaf. Ya, jadi yang nomor berapa? 6 ya. Seseorang yang bersedekah secara sembunyi. Ya, maka sedekah sembunyi bagian dari satu kebaikan. Tetapi ini tidak mutlak. Tetapi ini tidak mutlak. Apakah seluruh sedekah yang kita lakukan harus kita lakukan secara sembunyi-sembunyi? Tidak boleh kita tampakkan? Tidak benar. Tidak benar sama sekali. Sebab kalau begitu halnya, tentu kita tidak tahu Umar mensedekahkan separuh hartanya, Abu Bakar mensedekahkan seluruh hartanya, Utsman bin Affan mensedekahkan separuh hartanya dalam peristiwa perang Tabuk. Kita semua tahu. Berarti tidak disembunyikan. Para sahabat yang lain tahu. Ya. Apakah itu baik? Baik. Barangkali lebih baik daripada disembunyikan, karena ada sesuatu. Oleh karena itu disembunyikan ketika memang perlu disembunyikan dan tampakkanlah ketika memang perlu ditampakkan. Ya. Dan nasihat para imam, jangan menunda. Jangan menunda menyembunyikan sedekah. Ya, gara-gara ingin menyembunyikan sedekah lalu ditunda. Nah, ini jangan. Ini jangan. Karena syaitan iblis begitu cepat menggoda kita. Ketika kita mendengar khutbah seseorang yang sangat menyentuh hati kita, Ya, dia merangsang kepada para jamaah untuk menyumbang masjid ini karena sedang dibutuhkan biaya begini begini. Oh, dia terangsang untuk sholat. Lalu dia bertekad mau mensedekahkan 20% dari hartanya misalnya. Ya, dia kaya raya. Nah, kemudian dia bisa usahakan dengan diketahui oleh banyak orang. Lalu dia bilang, nanti saja. Nanti saja, saya ingin sembunyi-sembunyi. Nah, ini hati-hati. Hati-hati. Karena apa? Cepat berubah hati manusia. Sangat cepat berubah. Ya. Maka ucapan sebagian saudara-saudara kita, walaupun itu sepele, ya, sebelum setan datang, sebelum setan merubah niat saya, nah, ini ucapan yang baik. Ucapannya, ya. Sebab kalau dipikir terlalu lama, terlalu panjang, setan ikut membantu memikir, ya. Bukankah kamu mau ganti mobil? Bukankah mobil kamu sudah sering ngadat, sudah tua, ya? Bukankah istrimu ngajak jalan-jalan bukan sebulan depan? Bukankah begini-begini semuanya datang dari setan, ya? Sebelum itu semua, maka jangan ada pertimbangan, ya. Orang 20%. Masih tersisa 80%. Walaupun secara jumlah 20% itu bisa 1 miliar misalnya. Ya, nah ini menunda di saat kita semangat untuk sedekah ditunda nanti siang saja. Pas enggak ada orang. Nah, ini tidak baik. Maka ketika detik itu kita tergerak untuk sedekah, laksanakan. Ketika sendiri atau ketika banyak orang. Ya, jangan ditunda. Ketika siang dan ketika malam. Kalau siang jangan nunggu malam, kalau malam jangan nunggu siang. Kalau sedang sendiri jangan nunggu banyak orang, kalau sedang banyak orang jangan nunggu sendiri. Nah, tinggal setelah itu kita memohon kepada Allah, ya Allah terimalah. Ya Allah terimalah. Hilangkan rasa riya dari diriku. Begitu. Para nabi dan rasul seperti itu. Tidak boleh kita mengatakan riya saya riya. Nanti saja lah, tidak boleh. Ikhlasnya saya sekarang ini ikhlas, tidak boleh. Yang paling tahu kita ikhlas atau riya adalah Allah Rabbul Alamin yang membulak balikkan hati kita. Maka teruskan amal baik kita, walaupun kita ragu, ini saya riya apa ikhlas, teruskan. Kalau kita batalkan, maka kita sudah terkena talbisul iblis. Teruskan. Setelah kita serakah dan kita ragu ikhlas atau riya, maka kita mohon kepada Allah, ya Allah ikhlaskan, ya Allah ikhlaskan, ya Allah terimalah. Begitu. Ya, lihat ilmu. Dengan ilmu kita bisa menolak talbisul iblis. Kalau tidak, bagaimana perekat-perekat sufi yang seperti ini? Jangankan sedekah, salat wajib berjamaah saja ditinggalkan dengan alasan apa? Menjaga keikhlasan. Menjaga keikhlasan. Kalau saya dilihat orang mundar-mandir ke masjid, ya hilang ikhlas saya. Lihat. Talbisul iblis mengena pada diri. Ya. Yang terakhir, rajulun dzakarallaha qalian. Seseorang yang berzikir kepada Allah, mengingat Allah, kalian, apa kalian? Kali sendirian, kali kosong dari yang lain. Lalu fafadat aynahu, menangis kedua matanya, mengalir air matanya. Apa syarat di sini? Kalian sendiri. Maka kalau mau nangis setengah jam, satu jam silakan, tapi sendirian, jangan ngajak-ngajak orang, nangis kok jamaah, ya nangis sendiri. Lihat, sabda Nabi alaihi salatu wassalam, warajulun dzakarallaha qalian, seseorang yang mengingat Allah sendirian, lalu nangis. Lihat para sahabat, lihat para tabi'in, apakah mereka mencontohkan nangis berjamaah? Setiap kali berkumpul lalu menangis. Ya, yeah. Setiap kali dia yang ceramah, acaranya menangis. Sampai jamaahnya udah siap, asal dia yang ceramah, bawa sapu tangan, bawa anduk, ya. Yeah. Kalau dia yang enggak datang, wah udah bawa anduk dia enggak datang, ya. Jadi aneh gimana ini? Dia mau tujuannya mau nangis. Ya. Sampai sesama jamaah nanya, besok kita nangis di mana lagi? Nangis di jadwal. Ya, apakah itu manhaj Nabi? Para sahabat ridwanullah alaihim jami'an tidak. Rasul pernah berkhutbah, Rasul pernah berceramah, berbicara yang menyebabkan hati bergetar. Ya, mata menangis. Ibad bin Sariyah yang meriwayatkan hadis ini. Ya, pernah terjadi. Bukan rutin ketika Nabi berkhutbah lalu pada menangis mati. Sekali-sekali. Tergantung isinya. Ya, berapa banyak Nabi bersabda di hadapan para sahabat sambil tertawa. Sambil tertawa. Dan yang meriwayatkan hadis ini diusahakan sambil tertawa pula. Ya. Kemudian tabi'in yang menerima dari sahabat ini sambil tertawa pula. Nah, lihat para perawi hadis betul-betul jujur ingin seperti Nabi, berusaha seperti Nabi. Ali bin Abi Thalib. Ya, sepertiga malam di waktu-waktu di mana kita sendiri ya baru. Ya. Ya, muttafaqun alaih hadis ini sahih dari Imam Bukhari dan Muslim. Hukum hadis yang pertama, fadlul imam al-alim alladhi yuhakkimu syara' Allah wa yar'i ibadah Allah. Keutamaan seorang imam yang adil, yang bagaimana? Yang menghukumi sesuatu, segala hal dengan syariat Allah. Kembali ke tadi. Jadi keadilan ditandai dengan apa? Dia melaksanakan syariat Allah apa tidak? Dia mengikuti hukum Allah apa tidak? Itulah adil. Walaupun si fulan diberi banyak, yang ini diberi sedikit, si A malah tidak diberi, tetapi dalam rangka taat kepada Allah dan Rasulnya, maka ini adalah adil. Ada orang membunuh, kisah. Ya, ada seorang Muslim membunuh seorang Muslim, kisah. Lalu ada lagi seorang Muslim membunuh orang kafir, enggak dikisah. Adil tidak? Adil tidak? Adil. Kalau HAM, menurut PBB ini enggak adil. Sama-sama membunuh, yang satu dikisos, yang satu tidak. Ya, padahal ini karena Nabi bersabda, la yuqtalul mu'min bikafir. Seorang mukmin tidak boleh dibunuh, tidak boleh dikisos, karena dengan alasan dia membunuh seorang kafir. Seorang mukmin yang membunuh orang kafir, maka tidak dikisos. Berdosa kah? Berdosa. Nah, membunuh. Walaupun orang kafir, tapi kita bunuh, kita berdosa. Apakah kita dikisos? Tidak. Hukumannya apa? Terserah. Kalau si imam gak mau hukum, ya terserah dia. Karena yang berhak menentukan undang-undang itu imam, presiden, raja, amir. Tidak seperti hukum hari ini, ya. Presiden tidak berhak membuat undang-undang, dibatasi. Hanya keputusan-keputusan SK saja. Undang-undang tidak. Nah, dalam Islam berhak. Karena Islam tidak pernah membatasi kekuasaan, memilah-milah kekuasaan. Ini sebagai pelaksana, ini sebagai pembikin undang-undang, ini sebagai pengawas. Sebagaimana teorinya siapa itu? Ya, Montesquieu, legislatif, yudikatif, ya, eksekutif. Nah, Islam tidak. Ketiga-tiganya ada pada diri seorang pemimpin. Maka Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib membuat undang-undang sekaligus melaksanakan. Ya, undang-undang yang belum ada di Al-Quran dan Sunnah. Kalau sudah ada, tentu tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang, kecuali kesepakatan para sahabat. Ridwanul Alaihim Jami'an. Ya, jadi adil sekali lagi adalah semua perbuatan yang mengikuti hukum Allah, walaupun contohnya seperti tadi, sama-sama membunuh, yang satu dikisos, yang satu tidak. dan seorang pemimpin yang adil, yang memberikan kemudahan-kemudahan kepada kaum muslimin, kepada rakyat, maka didoakan oleh Nabi. Ya, didoakan, ya Allah, barang siapa yang memimpin umatku, mempunyai kekuasaan terhadap umatku, lalu dia mempermudah umatnya, maka mudahkanlah dia, ya Allah. Ya, dibikin mudah. Ada orang urus KTP kurang ini dikit, ah enggak apa-apa bisa. Ya, berapa lama? Ah, sebentar lagi, ya tunggu, ya. Mudah. Maka apa kata Nabi? Mudahkanlah dia, ya Allah. Ya, sebaliknya barang siapa yang mempunyai kekuasaan dan dia menyulitkan umatku, menyulitkan kaum muslimin rakyat, fasqub alaih, maka sulitkanlah dia. Sulitkanlah dunia, dia dunia dan akhirat. Ya, dunia barangkali banyak yang tidak berasa, di akhirat sulitkan dia, dibikin sulit, ya. Sudah persyaratan sudah beres. Wah, enggak bisa, mesti seminggu, Pak. Nah, seminggu ini paling cepat seminggu. Gitu. Padahal cuma tanda tangan saja. Ya, bisa cepat. Bisa gampang, tapi dipersulit. Maka pemimpin seperti ini atau penguasa seperti ini atau pelaksana yang seperti ini didoakan buruk oleh Nabi, fasqub alaihi. Susahkan dia, ya Allah. Sulitkanlah urusannya, ya Allah. Gitu. Maka bagi antum yang mempunyai, memegang urusan umat, mudahkan, ya. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Jangan dibalik, ya, jangan dibalik. Kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Ya, ini yang sering kita dengar. Jangan, haram. Ya, mudahkan urusan kaum muslimin, mudahkan. Yang kedua. فَجْنُسَّابِ بِاللَّذِي سَبَّ فِي طَعَةِ رَبِّي فَلَمْ يُزَّاوِ الْمَعَاسِيَا وَلَمْ يَكْسَرِفْ الْفُجُوَ. Keutamaan pemuda, keutamaan anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Tuhannya, kepada Allah, ya, ini keutamaannya besar sekali. Sampai ada kelompok sahabat yang berpendapat tentang 70 ribu kaum muslimin yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kelompok mengatakan dia adalah sahabat Nabi, kelompok sahabat mengatakan dia adalah yang dilahirkan dalam keadaan Islam, sehingga tidak sempat menyekutukan Allah. Tidak seperti umumnya para sahabat, mayoritas mantan musyrik, pernah berbuat syirik. Ya. Maka anak-anak yang tumbuh dalam suasana taat kepada Allah dan Rasulnya ini mempunyai keutamaan besar. Dia jauh dari maksiat, dia jauh dari dosa, dia jauh dari kefajiran. Ya, tugas kita orang tua untuk menjaga anak-anak kita. Ya, jangan kita kecolongan. Banyak saudara-saudara kita diem di rumah, anaknya ya nggak neko-neko, ngomong saja sopan, nggak taunya narkoba, ya nggak taunya hamil dan seterusnya. Ini banyak terjadi, jangan sampai ini terulang terus, ya. Awasi, kita nggak tahu pergaulan di luar dahsyat dari ini, ya. Awasi terus. Kemudian wujub tarbiyatin nasiati ala ta'atillahi wa tauhidih. Wajibnya mentarbiyah anak-anak yang sedang tumbuh, ya, untuk selalu taat kepada Allah. Dan ketaatan terbesar apa? Ketaatan terbesar apa? Salat, puasa, jihad, bukan, tauhid. Ketaatan terbesar tauhid kepada Allah, tauhidullah. Maka lihat yang Nabi ajarkan pada seorang bocah umur 8 atau 7 tahun, Ibn Abbas. Apa kata Nabi? Ya gulam, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Lihat apa yang diajarkan Nabi kepada seorang bocah. Wahai gulam, wahai bocah, jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Jika engkau minta tolong, minta tolonglah saja kepada Allah. Hei, anak kecil 7 tahun, 8 tahun dilarang oleh Nabi untuk minta kepada selain Allah. untuk minta pertolongan kepada selain Allah, berarti diajarkan apa? Tauhid. Ya, seorang budak perempuan yang hitam, Allah ajarkan aynallah, di mana Allah berada. Ini sekaligus fawaid bahwa ajarkan anak-anak kita di mana Allah berada. Kita lihat TK-TK hari ini atau SD kelas 1, kelas 2, ada yang mengajarkan seperti ini, di mana Allah berada nak? Enggak. Ya. Yang bantar diajarkan sifat 20. Wujud, tidak, baqa dinyanyikan. Padahal itu batil. Bagaimana membatasi sifat Allah hanya 20? Sifat Allah ratusan. Sifat Allah ratusan, mungkin ribuan. Nama Allah saja yang diajarkan 99. Padahal nama Allah itu sekaligus sifatnya. Sifat Allah belum tentu namanya. Sifat Allah jauh lebih banyak daripada nama Allah. Bagaimana dibatasi 20? Ya, nah, ini yang diajarkan di TK-TK kita. Nah, maka bismillah, insyaallah, ya, kita bikin, ya, TK Islam agar anak-anak kita terselamat. Ajarkan sunnah dari Allah. Di mana Allah berada? Ajarkan kepada anak-anak kita. Di mana Allah berada? Ya, Allah sempurna. Allah kedua tangan Allah menciptakan Nabi Adam secara langsung. Ya, dan seterusnya ini tidak diajarkan di sekolah-sekolah kita hari ini. Ya. Kemudian wasdru man yarsad al-masajid wa yaqqa qalbuhu mu'allaqan fiha wa biha kullama kharaja minha 'ada ilaiha. Keutamaan orang yang keluar dari masjid tapi hatinya masih terpaut dengan masjid. Dia keluar dari masjid tapi hatinya seolah masih ada di masjid. Ya, hal seperti ini ada. Ya. Dan dia selalu mengingat waktu. Ya, dan dia tahu di sini ada masjid, di sini ada masjid. Karena memang dia selalu menjaga selalu berjalan. Ketika di dalam kota, kita di Jakarta, insyaallah di dalam kota terus. Ya, kecuali kita ke Bandung, ke Surabaya, maka kita tidak cari masjid, sholat dimanapun, tidak berjamaah, ini tidak berdosa. Karena apa? Adapun kita di dalam kota, maka kita harus mencari masjid. Ya, untuk sholat berjamaah. Hubban fi zikrillah wa iqamatus salat jama'atan fiha. Karena apa? Karena kecintaannya kepada zikrullah dan mendirikan sholat secara berjamaah. Usahakan kita jangan sampai sholat sendirian. Ya, kecuali dalam keadaan terpaksa, macet, kebanjiran, kesiangan, lupa, pingsan. Adapun kesibukan kita sehari-hari, kerja, rapat, dan seterusnya, ini bukan alasan. Ini bukan alasan sedikit pun untuk menjadikan kita meninggalkan sholat berjamaah. Bagaimana rapat besar dengan klien, urusan proyek, miliaran, tetap tidak bisa. Karena itu kita bisa atur sendiri. Adapun macet, kebanjiran, kebakaran, bukan kita yang atur. Maka ini udur untuk tidak berjamaah. Adapun rapat dan seterusnya tidak bisa. Kita bisa atur undangan, kemudian resepsi, ya, menerima tamu, bisa diatur. Bisa diatur. Ya, kalau kebanjiran kebakaran pun nggak bisa diatur. Gitu ya. Kemudian al-hubbu yambagi ayyakuna billah walillah laisa limaslahatin zairatin aw 'aradin zair. Cinta itu seharusnya karena Allah, untuk Allah, bukan karena maslahat, kepentingan. Jangan. Banyak di antara kita saling mencintai karena kepentingan. Akrab, tertawa, senang. Karena apa? saling punya kepentingan. Dia butuh modal, saya punya uang, butuh diputar uang saya, saling membutuhkan. Nah, baru akrab, saling menyukai. Ya, masalah dia enggak sholat, masalah dia jauh dari sunnah enggak masalah. Ya, saling. Ah, itu biasanya seperti ini. Nah, jangan. Ya, billah walillah. Usahakan kecintaan kita ini karena Allah, di jalan Allah, walaupun tidak ada kepentingan. Antum yang hadir di sini, insyaallah, apakah satu sama lain punya kepentingan? Enggak ada. Enggak ada insyaallah ya. Enggak punya kepentingan. Ya kenal gitu. Enggak punya. Ah, tapi karena satu manhaj, ya satu akidah, bertauhid yang sama, saling mencinta. Insyaallah. Ya. Ya, kita salat dulu. Sallallahu ala Muhammadin. Sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Sekali lagi yang punya informasi tentang tanah atau rumah ya, yang mungkin bisa disewa atau dibeli, bisa hubungi untuk dikasih. Masih ini gimana? Kita ngerti.